Pada hari ini, minggu ini, kita akan membahas topik tentang kesempatan masih terbuka yang dikaitkan dengan doktrin soteriologi atau doktrin keselamatan. Ya, bagi saya mungkin ini yang keberapa kali berkaitan dengan doktrin ini. Sebagai pembacaan firman Tuhan pada minggu ini, pada hari ini, kita akan membaca dari Efesus 1. Ini ada berapa banyak ayat yang akan kita baca dan mungkin kutipan-kutipan yang saya ambil. Namun yang saya baca hanya sebagian. Efesus 1 ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Selanjutnya di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 5 dan 8 sampai 9. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, ya, ayat 7 ya, supaya sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan terakhir 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9, 2 Petrus 3 ayat 9, demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janji-Nya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengar serta melakukannya di dalam kehidupan ini. Tema yang tadi saya sudah sebutkan yaitu kesempatan masih terbuka yang dikaitkan dengan doktrin keselamatan atau soteriologi merupakan doktrin yang bagi saya memang agak susah karena tadi dikaitkan dengan kesempatan seakan-akan kita sudah baca di dalam Efesus disebutkan bahwa keselamatan itu adalah anugerah, kasih cuma-cuma yang diberikan Allah kepada kita pada saat sebelum dunia diciptakan, artinya sebelum kita dilahirkan, sebelum kita ada, Tuhan sudah menyelamatkan dan menentukan kita untuk diselamatkan. Namun tema ada kesempatan masih terbuka seakan-akan ada peluang manusia bisa mendapatkan keselamatan. Jadi seakan-akan ada sesuatu kontradiksi atau paradoks di mana satu adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma yang telah ditentukan, di sisi lain bahwa ada usaha manusia yang harus dilakukannya sehingga Dia memperoleh keselamatan. Ya. Kita tahu bahwa keselamatan merupakan ya, suatu anugerah di mana kita bebas dari murka Allah, yaitu kebinasaan. Kalau kita baca di dalam Roma dan 1 Tesalonika, yaitu kebinasaan atau kematian kekal. Ya. Artinya pada hakikatnya sebenarnya manusia itu adalah makhluk binasa, makhluk celaka yang akan menuju kepada kebinasaan atau istilahnya neraka. Sehingga tidak ada suatu usaha apapun yang dapat dilakukan oleh manusia sehingga manusia bisa diselamatkan. Karena tadi manusia, Alkitab sudah mengatakan bahwa manusia pada hakikatnya menuju kepada kebinasaan. Tetapi syukur kepada Allah karena tadi dikatakan Allah telah masih memberi kesempatan, memberikan keselamatan bagi kita yang dipilih, yang ditentukannya. Ya. Oleh karena itu kalau kita membaca tadi di dalam Efesus tadi, kita melihat bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan, di mana tidak ada pun satu perbuatan baik atau jasa yang pernah apapun yang harus dilakukan manusia sehingga dia bisa mendapatkan keselamatan. Cuma nanti bagaimana dengan kesempatan masih terbuka? Kalau keselamatan itu anugerah Allah, keselamatan itulah pemberian Allah, keselamatan itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan. Pertanyaannya, di mana peran? Kalau istilah teologi, di mana hubungan antara kasih karunia dengan tanggung jawab manusia? Sementara kita tahu Alkitab jelas mengatakan bahwa keselamatan adalah pemberian Allah dengan cuma-cuma. Keselamatan adalah anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan, sudah tentukan sebelum dunia dijadikan dan sebelum kita ada. Sehingga di mana memadukannya ini? Inilah mungkin tema yang sangat berat mungkin bagi saya. Karena setelah saya menerima ini, akhirnya puji Tuhan saya banyak buku-buku terkait dengan doktrin soteriologi. Namun yang benar pas untuk mengatakan, menyampaikan kesempatan masih terbuka, saya baca-baca kok enggak ada. Yang ada hanya terkait dengan tanggung jawab manusia, tetapi memadukan. Dan pada hakikatnya pun akhirnya mereka menyimpulkan seakan-akan ada suatu paradoks karena berat sekali menyampaikan di mana doktrin Allah yang memilih, di mana tanggung jawab manusia. Apalagi kalau kita menganut doktrin yang namanya predestinasi atau doktrin Calvinis atau doktrin reform, kan gitu ya. Tapi kalau doktrin Arminian masih agak sedikit ada peluang karena di sana bukan belum Allah menentukan itu, melihat daripada pengetahuan Allah sebelumnya bahwa mereka manusia ini memang dia suatu saat akan berbuat baik sehingga pantas untuk dipilih, kan gitu. Jadi ada sesuatu perbedaan, tetapi kita karena saya katakan tadi dari dulu memang saya mengagumi doktrin reform karena saya juga dulu sekolah di situ dan banyak belajar di gereja ataupun di sekolah-sekolah yang beraliran reform sehingga menantang gitu. Membuat bagaimana memadukan. Oleh karena itu, karena tadi dikatakan bahwa keselamatanlah anugerah dari Tuhan, kasih karunia, bukan karena jasa manusia. Itu yang dikatakan tadi dalam Efesus 2 ayat 8-9. Oleh karena itu kita menyimpulkan sebenarnya keselamatan adalah inisiatif dari Allah sendiri. Karya Allah sendiri. Ya. Perbuatan Allah sendiri. Ya. Dan juga di sini disebutkan bahwa tidak ada usaha atau jasa manusia untuk mendapatkan atau memperoleh keselamatan. Karena tidak ada satupun yang dilihat Allah itu manusia itu berkenan kepadanya. Ya. Sehingga peran manusia dalam keselamatan, kalau kita baca dalam Alkitab, seakan-akan tidak ada. Itu adalah peran Allah. Tetapi, kalau begitu, itulah timbul, muncul, yang dibilang ada dua macam. Satu hiper-Calvinis, satu dengan fatalisme itu paham. Di mana kalau hiper-Calvinis, ya sudahlah. Kalau memang keselamatan itu sudah ditentukan dari Allah, ya sudah, kita jalani ajalah kehidupan ini sehingga tidak perlu nanti kaitan dengan ada peran untuk kita memberitakan Injil, mengabarkan kabar baik. Dan fatalisme mengatakan bahwa kalau kayak gitu Allah tidak adil katanya. Kenapa? Ya kalau memang Allah memilih untuk diselamatkan orang, kenapa dia enggak memilih semua tetapi memilih sebahagian? Kasihan dong yang sebahagian. Nah, itulah yang memunculkan paham tadi kalau memang keselamatan dan peran manusia seakan-akan tidak ada di dalamnya. Ya. Oleh karena itu di sini disebutkan ketika dikatakan bahwa keselamatanlah anugerah Allah sehingga tidak ada satu usaha apapun yang dilakukan manusia untuk dapat menyelamatkan dirinya. Semua karena kemurahan dan kasih karunia Allah semata. Ya, cuma dilanjutkan, oleh karena itulah manusia tidak boleh bermegah. Ya. Dan pemberian keselamatan itu juga dikatakan di dalam Roma 3 ayat 24 itu mengatakan bahwa pemberian itu dengan cuma-cuma katanya. Berarti benar tidak ada jasa manusia, tidak ada usaha sehingga Allah pantas untuk memilih, pantas untuk menentukan dan memberikan orang ini diselamatkan. Karena cuma-cuma katanya dalam Roma. Sehingga ketika saya membaca memberikan ini, saya mengaitkan antara surat Roma, Efesus, Filipi, suatu kesatuan di mana Paulus mungkin memiliki suatu paham yang memang dia konsisten terhadap surat yang disampaikannya kepada jemaat-jemaat tersebut. Tidak ada perbedaan, dan kita lihat bagaimana kekonsistenan satu surat kepada jemaat di sini, jemaat di sini, jemaat yang lain, di mana Paulus tetap konsisten memegang bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itulah cuma-cuma, dan keselamatan itu tidak ada usaha manusia. Namun pada sisi lain, kita melihat bahwa keselamatan hanya bagi kaum pilihan Allah yang ditentukan sejak semula, tadi dikatakan dalam Efesus 1 ayat 4 tadi. Sudah ditentukan dari Allah semula bahwa dia menentukan, memilih siapa-siapa yang akan diselamatkannya. Namun pertanyaan nanti kita akan lihat, disitulah peran kesempatan masih terbuka. Apa hubungannya? Ya, apa tanggung jawab manusia dikaitkan dengan keselamatan yang merupakan adalah pemberian Allah atau cuma-cuma tadi? Ya. Kalau kita membaca di tadi, dikatakan bahwa anugerah keselamatan hanya di dalam Kristus Yesus, iman kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa manusia. Disitulah keterkaitannya mulai muncul, nanti kita akan sedikit. Di mana peran manusia terkait dengan keselamatan yang adalah anugerah, yang cuma-cuma, tapi di sisi lain adalah ada iman kepada Yesus yang mati dan bangkit. Dipadukan, disitulah saya percaya, disitulah mulai dibahas kesempatan masih terbuka. Artinya apa? Kalau bukan kepada Yesus, mungkin enggak adalah istilah kesempatan masih terbuka. Hanya iman di dalam Yesus. Walaupun kita tahu, Alkitab juga akan mengatakan bahwa iman pun itu pemberian dari Allah yang digerakkan oleh karya Roh Kudus sehingga manusia yang diselamatkan bisa percaya kepada Kristus. Ya. Jadi makanya kita sangat bersyukur sekali ketika kita melihat, memandang daripada doktrin ini, sebenarnya semua itu adalah karya daripada Allah Bapa. Ya. Namun ya tadi, ya inilah yang menjadi perdebatan teologis dari dulu sampai sekarang. Ya, khususnya bagi kita yang percaya kepada doktrin ini. Kalau kayak gitu bagaimana dong? Ya. Tidak ada dong peran manusianya, tidak ada dong usaha manusia, tidak ada dong tanggung jawab. Kalau memang sudah, apalagi kalau kita lihat dari doktrin yang lanjut tulip tadi kan gitu ya. Di mana itu ada pemeliharaan Allah. Dan itu pemilihan Allah sejak dulu. Dan terus dipelihara. Berarti tidak ada dong usaha manusia. Bagaimana dia untuk menjaga kekudusannya, memelihara kekudusannya. Yeah. Itu yang menjadi topik kita. Pertanyaannya yang tadi adalah keselamatan adalah anugerah. Bagaimana hubungan keselamatan anugerah Allah tadi bagi orang pilihan dengan usaha manusia ataupun tanggung jawab dalam keselamatan itu? Ya, artinya kesempatan masih manusia untuk masih terbuka di dalam memperoleh keselamatan. Inilah yang dikatakan di dalam Roma 2 ayat 4. Ya, saya akan baca sedikit. Roma 2 ayat 4. Demikian bagaimana? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangannya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahannya adalah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Artinya apa? Ya, bahwa ketika kita berbicara antara keselamatan adalah anugerah dan keselamatan adalah cuma-cuma, namun di sisi lain manusia diberikan suatu kesempatan bahwa harus tertanam di dalam dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dan otomatis ketika kita menyadari oh kita adalah orang berdosa, maka pasti kita juga di bawah murka Allah. Sehingga dikatakan Paulus, masihkah engkau, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangannya hatinya? Tidak engkau tahu bahwa maksud kemurahannya adalah menuntun engkau kepada pertobatan. Bagaimana Paulus mengingatkan bahwa kalau kita orang yang diselamatkan, ya pada sisi lain kita sebebas-bebasnya, apakah itu membuat kita disebut sebagai orang yang diselamatkan? Tentu tidak. Seharusnya kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, Sehingga kita butuh namanya keselamatan sehingga kita menjadi orang yang diselamatkan. Dan oleh karena itu ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, disinilah peran iman. Artinya apa? Disinilah reaksi orang percaya, reaksi manusia yang mengenal Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, ya, terhadap tawaran keselamatan yang Tuhan berikan, yang diberikan oleh Allah melalui penggerakan karya Roh Kudus dalam diri manusia, di mana Kristus mati bagi dirinya. Ya. Jadi ada keterkaitan kesadaran orang berdosa, dan di sisi lain ada iman yang dia butuhkan untuk tawaran keselamatan yang Tuhan berikan bagi dirinya, sehingga dia menjadi orang yang diselamatkan. Dia tahu bahwa dia dirinya adalah orang yang berdosa, sehingga dia butuh keselamatan, dan itu yang ditawarkan oleh Tuhan melalui karya Roh Kudus di dalam dirinya, sehingga iman timbul, kan gitu. Sehingga dia memberikan reaksi kepada tawaran yang Tuhan berikan, atas keselamatan yang dia anugerahkan, yang diberikan melalui kematian Kristus. Ya. Di sinilah yang tadi saya katakan keterkaitan, bahwa ada kesempatan masih terbuka, di mana Tuhan masih memberikan kepada manusia kesempatan untuk dia memperoleh keselamatan. Bukan berarti di situ ada peran manusia, oh kalau kayak gitu saya harus ada usaha dong untuk mendapatkan. Tidak, itu pun karya di mana Tuhan menggerakkan, tapi dikatakan di Roma tadi, digerakkan kesadaran akan berdosa dan Tuhan tanamkan iman bagi orang percaya melalui karya Kristus sehingga dia mengambil reaksi kepada anugerah tadi. Ya. Sehingga orang itu memperoleh keselamatan. Oleh karena itu ketika kita berbicara tentang kesempatan masih terbuka, dikaitkan dengan doktrin keselamatan, itu menunjukkan ya, apa yang ditunjukkan di dalam, kalau kita baca kembali saya katakan tadi banyak ayat yang saya kutip ya, di dalam Roma 9 ayat 21-23, di situ menunjukkan bagaimana kemuliaan Allah ya, terkait dengan kedaulatannya dia, terkait dengan keagungan Allah. Bagaimana ketika dia menyatakan kemuliaan, ketika dia menentukan, memilih dan memberikan kesempatan kepada orang, itu menunjukkan bagaimana Allah itu yang mulia. Ya, tidak ada sesuatu apa peran manusia yang membuat dia harus menyelamatkan orang itu. Tidak, tetapi dia menunjukkan bahwa keagungan, kedaulatannya, dia menentukan, dia memilih, dan menggerakkan orang untuk bisa memperoleh keselamatan. Ya. Dengan demikian di sini mengatakan Allah itu berdaulat. Itulah menunjukkan kemuliaan dia, keagungan dia. Dan tidak ada satu usaha atau upaya atau apapun yang mempengaruhi bagaimana Allah memberikan kedaulatannya, menentukan orang-orang itu diselamatkan. Itu yang pertama. Ya, ketika kita berbicara kesempatan masih terbuka, itu menunjukkan bagaimana kemuliaan Allah. Dikaitkan juga bagaimana tadi kita lihat bagaimana kok bisa seakan-akan paradoks, satu sisi adalah ini adalah kasih cuma-cuma, di sisi lain ada usaha manusia. Itu menunjukkan bagaimana Allah yang mulia yang tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia, sama seperti Trinitas, ketritunggalan Allah. Ya, kalau kita bisa melihat itu dan kita bisa menalarnya, berarti kita berarti sama dengan Allah. Tetapi kita diberikan batasan untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Orang seakan-akan nanti akan berkata, seakan-akan bisa membuat sesuatu pemikiran yang menyimpulkan Allah itu begini. Tidak, karena Allah itu tidak bisa dibatasi oleh pikiran manusia. Ya. Lebih dari supra pikiran kita. Ya. Yang kedua, apa maksud dari kesempatan masih terbuka? Ya. Kalau kita baca dari 2 Petrus tadi, di situ jelas sekali itu untuk menunjukkan kasih dan kesabaran Allah. Ya. Bagaimana Allah yang begitu sabar terhadap umatnya, itu sama dengan di dalam perjanjian lama. Sehingga Alkitab itu suatu yang tidak terpisah sama lain, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allah jelas mengatakan Allah panjang sabar, walaupun tadi Israel itu juga ditunjukkan bahwa adalah pilihan Allah. Tetapi Allah begitu sabar untuk menantikan pertobatan, menantikan umat Israel dan umat orang percaya untuk berbalik kepadanya. Ya. Ya. kasih dan kesabaran Allah terhadap umat-Nya, sehingga itu menunjukkan kasih Allah yang melimpah bagi umat-Nya. Ya. Dan kasih yang itu menantikan pertobatan bagi orang percaya, karena tadi kesempatan masih terbuka tadi. Bagaimana manusia menyadari keberdosaan dia, kebinasaan dia. Ya. Dan selalu menantikan, kapan si anakku bertobat, kapan si umatku kembali kepada Tuhan. Karena di sini Allah tidak menginginkan kebinasaan di dalam 2 Petrus tadi. Bagaimana Allah tidak menginginkan kebinasaan umat-Nya, bangsa Israel, orang percaya. Sehingga begitu sesuatu yang sangat akurat dan sangat satu kesatuan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Tinggal kalau bangsa Israel umat pilihan di dalam perjanjian lama, kita umat pilihan dalam perjanjian baru, dia umat Israel sebagai contoh, sebagai atau suatu, ini pandangan apa istilahnya, sebagai suatu penalaran bahwa kita juga sama seperti bangsa Israel, di mana kita juga diminta untuk bertobat, bahwa Allah itu begitu mengasihi umat-Nya. Dan Allah tidak menginginkan kebinasaan manusia dan memberi kesempatan untuk bertobat. Ya. Kalau kita baca di dalam Yeskiel 18:32 dan 33 ayat 11, jelas di situ disebutkan. Bagaimana Allah menginginkan umat-Nya berbalik, menyadari keterpedosaan dan mengharapkan supaya umat-Nya itu kembali kepada Dia. Manusia itu umat-Nya memiliki kesadaran bahwa dia adalah orang yang berdosa, yang telah menjauh dari Allah dan melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Itu yang poin yang kedua di dalam keterkaitan dengan bagaimana tanggung jawab manusia di dalam keselamatan. Bahwa Allah begitu mengasihi, memang Allah telah menentukan dan memilih, tetapi di situ peran manusia juga melihat bagaimana Allah itu begitu baik, sehingga menantikan kita, supaya kita berbalik dan percaya kepada-Nya, dan menerima keselamatan. Ya. Dimana Allah tidak pernah menginginkan kebinasaan kepada setiap manusia pada umumnya. Tetapi manusialah yang menginginkan kebinasaan. Dan yang ketiga, bagaimana keterkaitan daripada kesempatan terbuka dengan keselamatan. Artinya di sini Allah, ini lagi, kebebasan manusia. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Kalau dia milih, berarti dia selamatkan. Ketika dia menolak, berarti dia memang patut untuk dibinasakan. Artinya apa? Ini menunjukkan ketika suatu saat di perhadapan di pengadilan, bagaimana Allah bisa mengatakan, saya sudah memberikan kebebasan dan menunggu untuk berbalik. Namun manusia tidak mau. Dan wajar kebinasaan menjadi hukuman. Karena kita adalah manusia makhluk-makhluk yang berdosa. Ya. Namun kita lihat bagaimana ketika Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan pilihannya, pasti yaitu tadi. Orang percaya, orang yang sudah ditentukan di pilihan Allah, pasti akan menerima dan akan berbalik mengakui segala dosa-dosanya dan dia akan bertobat. Menyadari bahwa Tuhan begitu baik kepadanya. Bagaimana kesempatan yang Tuhan berikan kepadanya selaku orang berdosa yang harusnya dia menuju kepada kebinasaan. Ya. Tapi sebaliknya, nah ini tadi doktrin lagi kan, yang ada yang tadi dipredestinasikan, ada deh reformasi, artinya ada yang ditentukan yang tidak dipilih Allah. Ya. Itulah kadang-kadang menjadi perdebatan, kalau kayak gitu untuk apa sih penginjilan, untuk apa, karena memang sudah ada. Tetapi tidak, disitulah ada Allah memberikan kesempatan yang membuat manusia sendiri nanti bertanggung jawab, bahwa sebenarnya kesempatan sudah saya berikan, tetapi pada hakikatnya memang tidak akan pernah bisa. Ya. Kok bisa begitu? Ya Tuhan sendiri yang tahu kenapa. Karena itulah kadangkala membahas doktrin ini sebenarnya sulit. Ya. Jujur saya bilang sulit. Ya, tetapi karena ini beda, seperti kalau kesempatan masih terbuka, tidak dikaitkan doktrin, pasti itu masih lebih gampang. Ya, lebih gampang. Tetapi ketika dikaitkan dengan doktrin, itu susah sekali memadukan. Ya. Walaupun pada akhirnya ya, baik teolog-teolog tahun lalu mengatakan pada akhirnya menyimpulkan. Yaitu tadi Ulangan 29 ayat 29. Kalau itu apanya Allah, sesuatu yang tersembunyi kepada Allah, ya sudah itu berikan kepada Allah. Tetapi kalau itu manusia boleh dikaji. Ya, artinya apa? Sesuatu yang mungkin supra pikiran kita, di atas pikiran kita, biar kita serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Memang Alkitab mengatakan. Kalau Calvin katakan, kalau memang itu sudah dikatakan Alkitab, ya sudah terima, jangan diperdebatkan. Karena apa? Itu Alkitab, kebenaran Allah. Ya, disitulah membuat sulitnya paradoks, disitulah sulitnya bagaimana ya membuat benang atau menarik sesuatu kelihatannya yang paradoks sekali, yang kita tidak bisa menyimpulkan. Tetapi ya itu Allah sendiri, itu kedaulatan Allah. Dan kita tidak bisa membuat suatu seakan-akan teori dan terus mencari-cari. Ya, sehingga ketika Calvin ditanya, tanya lagi. Makanya akhirnya tanya-menanya. Kalau kayak gitu, kenapa Alkitab mengatakan? Kalau gitu Alkitab itu ada yang salah. Padahal orang percaya mengakui bahwa Alkitab itu tidak pernah salah. Kalau itu sudah dikatakan Allah, ya berarti kita amin. Bagaimana dengan peran manusia? Wah, ada juga kan tanggung jawab manusia. Berarti manusia harus beriman, berbalik dan bertobat, dan menerima Kristus. Tapi kan itu umat pilihan. Bagaimana? Dia kan bukan pilihan. Ya, kita akan lihat bagaimana. Ya, hanya Tuhan yang tahu. Oleh karena itu, kalau tadi dikatakan kesempatan terbuka, ya, dikaitkan dengan apa? Keselamatan tadi. Maka kita akan melihat, ya, kesempatan masih terbuka apabila manusia mengakui akan keberdosaannya, memohon ampun serta percaya, serta mengandalkan iman kepada Kristus Yesus, tadi dikatakan. Jadi jelas dikatakan peran, bagaimana hubungannya. Ya, Alkitab juga mengatakan bahwa dalam 2 Petrus tadi, ya iya sudah mengakui dosamu, ya di pemperjanjian lamanya, akui dosamu dan beriman kepada Allah, berbalik kepada Allah dan terimalah kematian Kristus dan kebangkitannya sehingga kau diselamatkan. Jelas, jadi ada sesuatu keterkaitan. Walaupun kembali tadi saya katakan, ada wah pemilihan Allah dari kekal. Yang kedua, ketika kesempatan terbuka dikaitkan dengan tindakan ataupun tanggung jawab manusia dalam keselamatan, keselamatan diperoleh melalui bagaimana kita mendengar firman Tuhan. Yang tadi saya katakan, itu udah Alkitab katakan, terima. Oleh karena itu keselamatan diperoleh karena mendengar firman Tuhan. Ya. Dan oleh karena itu juga gereja juga wajib untuk menyatakan firman Tuhan. Memang keselamatan masih terbuka. Dan Alkitab mengatakan, oleh karena itu katakan apa yang memang harus dikatakan oleh orang percaya, oleh gereja. Memang keselamatan masih terbuka. Sampai waktunya Kristus datang kembali. Ya. Nanti kita lihat yang ketiga. Karena kita tahu kenapa itu diberitakan. Kenapa kesempatan masih terbuka? Karena Alkitab, dan karena kalau kita pun berbicara tentang doktrin keselamatan adalah anugerah, doktrin adalah pilihan Allah. Sudah Allah tentukan. Karena juga jelas dikatakan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang tahu siapa diselamatkan. Kalau kita bertanya, apakah kita yakin bahwa kita diselamatkan? Sebagai orang percaya harus kita yakin mengatakan. Tetapi apakah itu mutlak 100%? Saya percaya yakin tidak. Masih ada sesuatu keraguan-raguan. Paling tidak 5%, 1%. Apalagi di luar Kristus. Kan gitu ya. Artinya apa? Ketika kita berbicara tentang kesempatan masih terbuka terkait dengan keselamatan, di sini juga peran gereja untuk menyatakan pemberitaan firman bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Walaupun kembali tadi kalau dikaitkan dengan doktrin keselamatan, doktrin pilihan Allah, predestinasi, memang kelihatannya, oh Allah sudah tentukan. Oh, tidak, tetapi Alkitab menyatakan bahwa siapa sih yang tahu bahwa dia sudah dipilih Allah? Siapa sih yang tahu bahwa dia sudah diselamatkan oleh Allah? Tidak ada. Gereja pun tidak boleh menjamin bahwa, oh saya pasti diselamatkan. Ya. Oleh karena itu ya saya setuju sekali ketika Pak Biman mengatakan, yakin gak selamat, yakin gak ini, kan gitu, kadang kalah. saya waktu ketika di CD, ya waktu CD waktu itu, memang pertanyaannya benar, waktu pendetanya menanya, kamu yakin nggak diselamatkan katanya. Waktu itu saya menjawab, yakin saya selamat. Tapi belakang, saya nggak tahu, oh selamat, oh bagus, bagus katanya. Tapi bukan selamat belakang ya. Bukan, itu sudah selamat benar, 100% selamat kan gitu. Kalau saya kan bukan selamat, Henry saya. Jadi ketika ditanya selamat, benar nggak yakin selamat? Yakin saya bilang, dari mana kau tahu selamat? Nah, bingung lagi. Ya karena saya percaya Kristus. Seberapa jauh kau percaya Kristus, imanmu kepada Kristus? Apa kau enggak bisa nanti berbalik ketika ada masalah, ada suatu beban, sehingga kau akan lari daripada kepercayaan imanmu tadi? Oh benar juga kan gitu ya. Sehingga suatu saat kita lihat ya, saya masih ingat dulu, ada yang ya mengakui bahwa dia sudah percaya Yesus, bahkan pelayanan, wah sudah rajin pelayanan. Tiba-tiba, berapa lama kemudian enggak tahu, akhirnya lari juga, berubah juga. Tadi dikatakan dia yakin selamat. Wah, akhirnya kok bisa enggak jadi selamat? Padahal ya itu tadi, itu lagi membuat beban berat di dalam doktrin ini. Loh katanya sekali selamat tetap selamat. Di mana dong kalau begitu orang mengatakan dia selamat tetapi besok-besok dia tidak selamat. Berarti enggak final dong apa yang Tuhan katakan ini. Pertanyaannya bukan Alkitabnya yang salah. Pertanyaannya orang itu yang salah karena mengakui bahwa dia merasa orang yang diselamatkan. Sehingga saya katakan tadi, belum tentu orang itu tahu sebenarnya dia diselamatkan. Oleh karena itulah tadi, kesempatan masih terbuka. Gereja sebagai orang percaya memberitakan bahwa keselamatan masih terbuka bagi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. Jadi ada tawaran yang diberikan. Ada sesuatu pemberitaan firman yang diberitakan. Ya, sehingga sebenarnya itu juga menghambat bagaimana, doktrin fatalis, kayak gitu kalau sudah enggak selamat, ya enggak selamat. Tidak. Kita karena kita tidak tahu siapa yang akan diselamatkan Tuhan. Sehingga disinilah juga peran daripada gereja dan orang percaya. Terkait dengan kesempatan, walaupun kita paham tadi, katanya berbicara doktrin keselamatan. Tetapi juga Alkitab harus kita padu. Bagaimana Allah juga menyatakan kesempatan masih terbuka. Peluang masih ada kepada siapa yang mau datang kepada Kristus. Sehingga ya tadi dikatakan, kalau datang selamat, kalau enggak ya binasa kan gitu. Jadi ada kesempatan ya, karena tadi tidak ada satu manusia pun yang mengetahui orang tersebut sudah diselamat atau sudah dipilih, tidak. Ya. Karena itulah kita dipanggil, kita diberitahukan, beritakanlah Injil. Kalau enggak ya itu tadi, untuk apa Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah keselamatan. Ya. Semua disuruh beritakan, kalau gitu penginjilan enggak perlu. Karena apa? Sudah ditentukan. Tidak. Allah mengatakan gitu karena memang. Di sisi lain Allah juga menyatakan manusia pun tidak tahu siapa yang akan diselamatkan. Itu manusia loh ya, bukan Allah. Allah tahu, tetapi Allah diberi tanggung jawab peran. Karena tadi ada kaitan dengan tanggung jawab manusia. Kesempatan masih terbuka. Kita juga, kesempatan juga. Kita mengatakan diri kita, saya seperti saya juga mengatakan, oh saya mau sudah diselamatkan. Benar enggak? Itu renungkan terus. Ya, ketika saya ditanya itu saya renungkan. Benar enggak ya? Saya percaya dan saya orang yang sudah diselamatkan. Sampai hari ini kadang-kadang bertanya juga sama istri sering nih, diyakin nggak diselamat katanya. Kalau istri kadang-kadang bilang masih ragu-ragu. Kalau saya ya karena sudah belajar kadang-kadang sok yakin aja udah gitu ya, karena malu kalau dikatakan sudah percaya, sudah berkhotbah, sudah ini segala macam, tiba-tiba masih ragu-ragu gitu ya, untuk apa berdiri gitu. Pertanyaannya, apakah itu mutlak 100%? Itu saya kembali kepada Tuhan. Saya hanya beriman, yakin bahwa saya percaya kepada Dia. Cuma pertanyaan. Kalau seandainya ditanyakan, kalau ada contohnya lah ya, ISIS datang gitu ya. Iya, mohon maaf, di sini nggak ada ISIS. ISIS datang gitu. Tiba-tiba kita dihadapkan, mengatakan kamu percaya Yesus selamat, ya, sehingga pilihan. Kalau kamu percaya Yesus menyelamatkan kamu mati katanya. Atau kamu mengatakan, oh ragu-ragu aja katanya. Pilihan apa yang akan saya pilih gitu. Berani enggak saya mengatakan ragu-ragu atau selamat? Pasti saya akan mikir gitu. Wah kalau saya nanti, kalau saya mengatakan percaya, penggal kepala ya. Habis riwayat saya. Enggak apa-apa kalau habis riwayat saya. Saya mikir kadang-kadang anak, istri gitu. Iya, jujur saya kadang-kadang kalau ditanya mau mati enggak hari ini gitu kadang-kadang ya. Kadang-kadang saya juga udah punya penyakit sama seperti Pak Big Man. Kalau Pak Big Man lebih tinggi, saya cuma hanya masih stroke ringan kan kata orang. Saya enggak tahu juga stroke ringan karena saya pecah pembuluh darah kan gitu ya. Tapi puji Tuhan. Ya, jadi bagaimana kesempatan itu masih terbuka, kita tahu siapa yang dipilih. Oleh karena itu kita akan memberitakan. Dan oleh karena itu sarana yang digunakan Allah untuk memberitakan keselamatan yaitu melalui gereja. Ya, menyatakan kebenaran Tuhan. Dua, orang percaya, saya sebagai orang percaya harus menyatakan paling tidak keluarga saya. Kesempatan masih terbuka. Istri saya mengatakan, kesempatan, yakuilah, imanin bahwa Yesus menyelamatkan kau. Ya. Karena itulah kita memiliki tanggung jawab, peran. Paling tidak bukan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada saudara kita. Dan sebagai penutupnya, apa reaksi kita kalau kita kesempatan masih terbuka? Di sinilah saya sudah sampaikan awal, di sinilah kita bersyukur, artinya kita rendah hati. Bagaimana begitu Allah mengasihi kita. Sehingga dia, walaupun dia sudah menentukan, tapi kita tidak tahu, tapi kita tahu bahwa kita orang berdosa. Sehingga kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, dan bersyukur anugerahnya yang besar bagi kita yang Tuhan berikan. Dan sebaliknya di situ, ketika kita bersyukur, kita berbalik kepada Tuhan, kita rendah hati kepada Tuhan, sisi lain kita harus menghasilkan buah. Di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, kita harus menghasilkan buah. Sehingga orang melihat bahwa kita memang pantas mengatakan bahwa kita orang yang sudah diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa kita orang bersyukur, kita adalah orang yang mendapatkan anugerah yang besar, karena sebagai orang berdosa kita diberikan kasih yang cuma-cuma dari Tuhan.